Mitra Bisnis, seorang psikologis dari University College London yang bernama Philippa Lely melakukan riset terhadap 96 mahasiswanya. Diberi waktu selama 12 minggu. Dia mencoba dengan beberapa mahasiswa yang berbeda karena ada 96 dan waktu yang berbeda pula. Akhirnya didapatlah bahwa untuk membentuk sebuah kebiasaan yang positif, ternyata dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Zaman dulu, orang menebak 21 hari atau 3 minggu itu cukup, atau bahkan sebulan itu cukup. Ternyata tidak cukup. Ternyata dibutuhkan secara rata-rata 9,5 minggu atau 2 bulan lebih sedikit untuk membentuk sebuah kebiasaan. Hal yang dicobakan misalkan ketika sebelum makan siang, kita diharuskan minum 2 gelas air. Ini satu behavior ya. Nah, berapa banyak orang yang ingat terhadap ini? Ternyata untuk membentuk sebuah kebiasaan yang menjadi rutin dibutuhkan 9,5 minggu secara average ya. Jadi 2 bulan lebih harus dibiasakan, paksakan, baru nanti tanpa terasa kamu akan melakukan itu tanpa disuruh gitu ya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi menurut profesor ini, kita tidak boleh berhenti memaksa diri kita sendiri untuk mau melakukan sebuah kebiasaan baru. Ya, karena kalau kita berhenti baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu, bahkan 5 minggu, kita ternyata nanti akan berhenti seterusnya, tidak mau lagi. Tapi kalau kita berhasil memaksa diri kita 2,5 bulan untuk melakukan itu, ya, maka secara umum kita akan mampu menjadikan hal itu menjadi sebuah kebiasaan baik kita. Contoh, kita mau minum air sebelum makan siang. Mungkin contoh lagi adalah kita sikat gigi setelah makan siang misalkan. Ini adalah habit-habit yang tidak biasanya kita lakukan dan bisa kita paksakan untuk membentuk perilaku kita menjadi lebih baik dan lebih mudah mendekati kesuksesan yang kita harapkan. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Facebook saya dan Twitter saya. Terima kasih, salam sukses selalu.